Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Telah kita dapatkan penjelasan apa itu hadis sahih riwayatnya, yaitu ma tawaffara syurutul khamsah. Ma tawaffara fihi syurutul khamsah, yang terpenuhi padanya lima syarat. Yang ada tarawih, tabang mudhabat, ittisalu sanad, wa salamatu min asyudud, wa la illah al-qadihah. Ya, marwah wa adun tabang mudhabat, bisanadil muttasilin, wa salima min asyududi, wa la illah al-qadihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala wa tu'rab satu hadis bi umurin thalathah. Yang pertama adalah ketika satu hadis dalam satu kitab yang musannifnya, penulisnya berupaya hanya memasukkan hadis-hadis yang sahih. Namun catatannya, kalau musannifnya adalah seorang yang yu'tamad bitashih, ya bukan mutasahil, seperti yang dimaksud oleh beliau adalah kalau satu hadis adalah dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim. Bukhari Muslim telah menyaring hadis yang beliau hafal, disaring dalam satu kitab yang mengumpulkan di sahih, jadi Bukhari dan sahih Muslim. Yang kedua adalah nas dari imam juga yang yu'tamad fi qawlih. Ya, yang saya nukil kemarin contohnya Imam Tirmidzi rahimahullah dalam Sunan Tirmidzi seringkali menukil tashih dari guru beliau Muhammad bin Ismail Bukhari rahimahullah, Imam Bukhari. Sehingga faedah berikutnya dari sini menunjukkan kata ulama kita itu bukti bahwasanya tidak semua hadis sahih terdapat dalam sahih Bukhari. Tidak semua hadis sahih menurut Bukhari ada dalam sahih Bukhari. Masih banyak hadis sahih lain yang tidak boleh masukkan dalam sahih Bukhari. Contohnya, buktinya itu. Ternyata ada satu hadis, ada banyak hadis boleh sahihkan sebagaimana dinukil oleh Imam Tirmidzi tidak ada dalam sahih Bukhari. Itu di antara bukti dari satu pembahasan nanti di kitab Mukhtasar Ulumul Hadis. Bukhari Muslim lam yastaiba masihah fi kitabihi, Bukhari Muslim tidaklah memasukkan semua hadis sahih di dalam sahih keduanya. Itu hanya sebagian, hanya hadis-hadis yang memenuhi syarat beliau dalam kitab sahih. Yang ketiga adalah an yunzur an yunzur, lebih tepatnya mungkin firwatihi, dilihat, ditelaah, diteliti para perawinya. Ya, di kitab-kitab rijal bagaimana penjelasan para imam terkait dengan fulan, ya terkait dengan alan. Kemudian wa tariqah takhrijihim lahu. Nah, ini yang lebih susah untuk kita. Lebih sulit. Ya, kalau sekedar melihat fulan thiqah, fulan sayyul hifdz, fulan mungkin lebih mudah dalam kitab-kitab rijal, apalagi Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengumpulkan sudah meringkas pendapat beliau dalam taqrib, taqribut tahdzib. Mudah bagi seorang mubtadi yang baru belajar untuk melihat bagaimana kedudukan hifdzul hayah, tinggal lihat taqrib sudah disimpulkan oleh Imam Ibnu Hajar. Tapi yang lebih sulit adalah tariqah takhrijihim lahu. Bagaimana? Ya, para imam itu mengeluarkan hadis-hadis mereka. Tidak semua seorang siqah itu hadisnya dari siqah yang lain sahih. Tidak semua seorang siqah itu ketika meriwayatkan dari siqah yang lain apa namanya hadisnya sahih, riwayatnya sahih. Seringkali kita dapatkan nas dari ulama kita riwayah fulan an fulan muttarib. Misalnya yang masyhur riwayah Simak an Ikrimah muttaribah. Iya. Atau karena ada sebab lain. Imam Syafi'i rahimahullahu taala imamun masyhur. Imam Malik rahimahullahu taala syekh. Tetapi kalau kita lihat Imam Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya tidak ada meriwayatkan dari Syafi'i, dari Malik rahimahullah. Ini contohnya. Tidak dalam sahih Bukhari hadis ya dari Syafi'i rahimahullah, dari Tirmidzi, dan dari Malik rahimahullah. Padahal dua-duanya syekhan, dua-duanya syekhatan, dua-duanya imaman. Ini thariqah tahrijihim lahu. Kenapa? Karena kalau Bukhari rahimahullah taala meriwayatkan dari Syafi'i, dari Malik rahimahullah melalui jalan Imam Syafi'i, lebih anzal, lebih banyak perawinya, lebih nazil. Beliau dapatkan dari kaum Nabi. Dari kaum Nabi bisa langsung, kaum Nabi langsung Malik, lebih Ali. Lebih Ali, lebih sedikit. Itu contoh. Bahkan contoh yang lain, ikhwan rahimahullah, ada yang namanya mulafaq. Itu nanti sebetulnya di kitab berikutnya, di Mukhtasar bil Hadis. Mulafaq itu bisa jadi dua-duanya perawi Bukhari, atau dua-duanya perawi Muslim. Ya, disebutkan satu hadis, misalnya dia ini diantara yang terjadi dalam kesalahan seperti ini, diantaranya Imam Hakim dalam Mustadrak. Hakim rahimahullah melihatkan satu hadis, betul, semua rijal sanad itu rijal Muslim. Ada tani pulan, an pulan. Kalau Rasulullah SAW, semuanya memang betul si rijal Muslim. Kemudian beliau katakan sahih ala syarti Muslim. Ya, ternyata belum kita menyatakan keliru. Betul rijal Muslim, tetapi itu dikatakan ala syarti Muslim itu tidak betul. Kenapa? Karena Imam Muslim tidak pernah meriwayatkan dengan thariqah seperti itu. Ya, kalau dikatakan sahih warijalu rijalu Muslim, betul. Tapi kalau dikatakan sahih ala syarti Muslim, tidak benar. Kenapa? Karena Muslim itu meriwayatkan pulan itu hanya dari pulan. Tidak pernah boleh meriwayatkan dari alat, walaupun dua-duanya rijal Muslim. Itu dikatakan beliau ya, wa tariqatu takhrijihim lahu. Ya, saya katakan tiga kesimpulannya. Kenapa ini lebih rumit? Kenapa? Karena bisa jadi walaupun dua-duanya syekhatan, dua-duanya imam, tetapi ya, seorang penulis hadis, penulis kitab, ya, lebih memilih jalan lain karena lebih ali. Seperti saya contohkan tadi Imam Bukhari. Kenapa Imam Bukhari tidak meriwayatkan dari jalan Syafi'i an Malik? Ya, karena kalau melalui jalan Syafi'i, beliau harus melalui beberapa orang dulu ke Syafi'i, baru ke Malik, lebih nazil. Tapi kalau lewat Qa' Nabi, langsung hadatsani Qa' Nabi an Malik, lebih ali. Itu. Nah, kalau rahimahullah yang kedua tadi, yang kedua yang perlu ditanbih juga adalah tentang masalah mulafaq. Atau yang kedua, belum tentu dua orang perawi, dua-duanya thiqah, itu riwayatnya sahih, belum tentu. Iya, kita dapatkan penjelasan para ulama, pulan an pulan dhaif, pulan an pulan muttarib, itu sering. Nah, yang ketiga tadi, perlu diingat hadis mulafaq. Iya, hadis mulafaq. Lebih parah lagi tadi, kalau saya contohkan tadi itu, rijal muslim semua. Hadasannya pulan, an pulan, kalau Rasulullah SAW. Dia katakan, sahih ala syarti muslim. Ya, padahal tidak demikian. Yang lebih parah lagi adalah, hadasani pulan, an pulan, kata beliau, ya, sahih ala syarti Bukhari Muslim. Betul memang, ini si pulan yang pertama rijal Muslim, pulan yang kedua rijal Bukhari, pulan yang ketiga rijal Muslim, pulan yang keempat rijal Bukhari. Betul. Tetapi Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak pernah meriwayatkan seperti jalan seperti itu. Tapi dia bilang ala syarti Bukhari Muslim. Ini sekali lagi yang lebih rumit, thariqatu tahrijihim lahu. Nah, qala rahimahullahu taala fa idza tammat fi suratu sihah hukima bi sihhatihi. Jika terpenuhi padanya syarat-syarat yang lima, yaitu tadi ada turawi, kemudian tamam mudhabat, kemudian tisalus sanad, kemudian salamatus syurut, kemudian ada mulillah, maka baru dihukumi hadis itu sahih. Nah, Allah rahimahullahu ta'ala, yang kedua adalah wassahih li ghairihi. Al-hasan idati idha ta'addadat turukuhu. Sahih ghairi itu adalah hasan lidati apabila ta'addadat turukuhu, jika banyak jalannya, salah satu menguatkan jalan yang lain. Bahkan bisa jadi seorang apa hadis yang dhaif ya bisa menjadi sahih ghairi, bukan hanya menjadi hasan ghairi, bisa jadi naik ke sahih ghairi. Rahimahullah ta'ala, misaluhu hadith Abdullah bin Amr bin Al-As radiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu sallam amarahu an yujahiza jaisan panafidatil ibil. Abdullah bin Amr bin Al-As radiyallahu anhuma menyatakan Nabi sallam memerintahkan beliau untuk mempersiapkan satu pasukan, dan ketika itu habis unta untuk persiapan peperangan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibta' alaina ibilan, berilah untuk kami unta, biqala'is min qala'is shadaqah ila mahliha. Fakana ya'khudul ba'ir bil ba'iraini wa thalatha. Maka beliau mengambil unta dengan membayar dengan dua unta shadaqah atau tiga. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, faqad rawahu Ahmad min tariqati Muhammad bin Ishaq. Imam Ahmad beritakan dari Muhammad bin Ishaq. Muhammad bin Ishaq, beliau tahassus di sirah, sehingga riwayat beliau dalam masalah sirah itu qawiyah. Muhammad bin Ishaq mudallis. Riwayat beliau kalau dengan lafaz an itu dhaif. Muhammad bin Ishaq sahibu sirah. Ini juga sebagai contoh bahwasanya ketika seorang memiliki tahassus dalam suatu fan tertentu, ya, beliau kuat di fan tersebut dan bisa jadi lemah dalam fudun yang lainnya. Qala Rahul Bayhaqi bin Ghaib min Tariq Amr bin Su'aib. Sekali lagi, Muhammad bin Ishaq itu hasanul hadith, tetapi idha sarraha bisama. Beliau hasanul hadith, tetapi kalau sarraha bisama, dengan lafad sami'tu haddathani, ya haddathana akhbarani. Tapi kalau dengan lafad yang tidak sarih, an, anna, ini ta'if. Tapi Baihaqi rahimahullah meriwayatkan dari jalan Amr bin Su'aib, silsilah Amr bin Su'aib hasanah. Silsilah Amr bin Su'aib itu silsilah hasan. Satu sanad ada Muhammad bin Ishaq bin Sahih bin Hasan hadis, sanad yang lain oleh Baihaqi dari Amr bin Su'aib bin Nabi jadihi hasan. Hasan dengan hasan jadilah sahih ya ghairi. Wa kullu wahidin tariqa ini bismillah di hasan. Masing-masing hadis tadi kalau dengan sendiriannya hasan. Muhammad bin Ishaq, jalan Muhammad bin Ishaq itu hasan kalau beliau sarah bisama. Riwayat Baihaqi dari Amr bin Su'aib juga hasan, karena silsilah Amr bin Su'aib Nabi jadi hasan. Masing-masing hasan. Qala, maka jumu'uhuma ketika terkumpul keduanya, majmu'uhuma, pamajmu'uhuma ketika berkumpul keduanya, yasil hadith sahihan li ghairi, jadilah hadith salah satu mengikut yang lain jadilah sahih li ghairi. Itu Wallahu a'lam.